الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله kita melanjutkan bacaan kitab Al-Mulakhas Fiqhi pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang waktu salat Isya. Dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan waktu salat Isya belum kita selesaikan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah taala wa yukrahu an-nawmu qabla salatil Isya, dan dimakruhkan tidur sebelum salat Isya. Li'alla yastaghriqa an-na'imu fatafutahu, supaya orang yang tidur itu tidak terlelap tidurnya sehingga dia terlewatkan salat Isya-nya. Wa yukrahu al-hadithu ba'daha, dan juga dimakruhkan berbincang-bincang setelah salat Isya. Wa huwa at-tahadusu ma'an nas, yaitu berbincang-bincang dengan manusia, yaitu dengan yang lain. Li'anna dhalika yamna'uhu minal mubadarati bin naum, karena hal tersebut itu akan mencegah dia dari bersegera untuk tidur. Hatta yastayqada mubakira, sehingga mudah bagi dia bangun lebih awal, ya, lebih pagi. Maksudnya untuk melakukan salat malam. Fayambaghi an-naumu ba'da salatil isya mubasharatan, maka hendaklah tidur itu dilakukan setelah salat isya langsung. Liyaquma fi akhiril lail, supaya dia bisa bangun di akhir malam. Fayatahajjad, dan dia bisa melakukan tahajud. Wa yusalli al-fajra bi nashatin, dan dia melakukan salat fajar, salat subuh dengan nasyat, dengan segar, ya, dan bugar. Di anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelah salat Isya. Ini adalah hukum asalnya, ya, hukum asalnya. Namun di sana diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, wa hadza, dan ini, idza kana sahruhu ba'da al-isya min ghairi fa'idatin, apabila saharnya dia, sahar itu seperti begadang dan yang semisalnya, ya, berbincang-bincang setelah salat isya, ba'da salatil isya, ba'da al-isya, setelah salat isya, min ghairi fa'idatin, tanpa fa'idah, hanya berbicara ke barat, ke timur, tanpa ada faedahnya. Ngobrol-ngobrol biasa. Tidak ada faedah, baik itu faedah ilmiah, atau faedah yang bersangkutan dengan dakwah, atau faedah yang bersangkutan dengan kemaslahatan manusia atau kaum muslimin. Tidak ada. hanya sekedar bincang-bincang biasa. Maka yang seperti ini dimakruhkan. Amma idza kana li ghardin sahihin wa hajatin mufidatin fala ba'sa. Maka adapun jika begadang ini dengan tujuan yang sahih dan kebutuhan yang berfaedah, seperti tadi disebutkan, berbincang-bincang untuk memikirkan dakwah, berbincang-bincang untuk memikirkan kemaslahatan bersama, kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka kata beliau, fala ba'sa, maka yang seperti itu tidak mengapa. Ya. Pada asalnya, berbincang-bincang setelah sholat Isya atau yang semisalnya itu tidak diperbolehkan, dimakruhkan. Tetapi apabila di sana ada faedah, ada tujuan yang baik, tujuan yang sahih, maka itu diperbolehkan. Seperti belajar, seperti ta'lim, atau yang semisalnya. Qala rahimahullah ta'ala, salatul fajri, yang terakhir adalah waktu salat fajar. Wa yabda'u waktuha bitulu'il fajri al-thani. Dan bermula waktu salat fajar ini, salat subuh, dengan munculnya fajar yang kedua. Atau sering disebut dengan fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Wa yamtaddu ila tulu'i syamsi, dan berlangsung waktunya itu sampai terbitnya matahari. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan disunnahkan untuk menyegerakannya. Idza tahaqqaqa tulu'al fajri, apabila sudah jelas ya munculnya fajar shadiq tersebut. Di sini ada beberapa permasalahan. Pertama, apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala pada ucapannya al-fajru tsani, fajar yang kedua. Hal ini menunjukkan di sana ada fajar yang al-awwal, ya, fajar yang pertama, yang sering disebut fajar kadhib. Dan fajar yang kedua disebut fajar shadiq. Kenapa yang pertama disebut fajar kadhib? Fajar kadhib, yang kadhib artinya adalah dusta. Hal ini dikarenakan fajar tersebut ketika muncul itu di beberapa waktu setelahnya hilang. Ya. Beberapa waktu setelahnya itu hilang. Dan nanti kita akan bahas perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Ya. Mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, fajar kadhib ini disebut kadhib karena ketika dia muncul, ketika ditunggu beberapa waktu, tidak lama, dia malah menghilang. Ya, dia malah menghilang. Maka disebut dengan fajar kadhib. Nah, tidak lama dari hilangnya fajar kadhib ini, maka akan muncul fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini, dia jika ditunggu semakin lama, semakin terang. Ya, semakin lama, semakin terang. Insya Allah nanti kita akan jelaskan perbedaan antara dua fajar ini. Akan tetapi untuk melihat ya dalam kondisi daerah ya Kerawang ini agak sulit. Ya, agak sulit karena pertama di perkotaan, terus yang kedua sulit mendapatkan tempat yang terbentang ya. Terbentang luas sehingga pandangan kita bisa melihat ke ufuk itu. Terus kemudian yang ketiganya banyak cahaya, ya, banyak cahaya lampu, sehingga akan sulit untuk mengetahui fajar shadiq ini. Kita waktu itu mencoba melihat, ya, ketika di Yaman, mencoba melihat fajar ketika di pinggir laut, itu pun sulit, ya, itu pun sulit karena sudah banyak lampu, ya, sudah banyak lampu. Yang paling mudahnya itu ketika kita berada di gurun pasir yang jauh dari pemukiman, ya, yang jauh dari pemukiman, itu akan memudahkan bagi kita melihat fajar kadhib dan fajar shadiq, terutama fajar shadiq. Awal muncul fajar shadiq itu awalnya sulit ketika ada cahaya, ya, ketika ada cahaya yang lain seperti lampu atau yang semisalnya. Nah, akan tetapi nanti kita akan jelaskan beberapa perbedaan dan minimal kita mengetahui ilmunya, ya, mengetahui ilmunya ketika kita berada di tempat seperti di laut, ya, atau yang semisalnya tempat yang terbentang sehingga kita bisa melihat ufuk, nah, kita bisa praktekkan ilmu yang telah kita ketahui. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.